يا حبيب القلب، يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يوم الولادة كالبداية للهداية، كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية، كالبداية للهداية، كالبداية للهداية، كالبداية يا حبيب القلب. Alhamdulillah berhubung Gus Miftahnya sudah datang, langsung saja saya persilahkan Gus Miftah Maulana Habibur Rahman untuk menyampaikan tausiahnya. Pada yang terhormat Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'di. Dumateng ngersanipun para rawuh, Bapak Ibu jamaah pengaosan MTS Majelis Tengah Sawah rahimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged sesarengan ngrawuhi pengaosan ingkang mapan wonten Pondok Pesantren Tombowati Panti Asuhan Darul Qalbi. Kulan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini mengambil tema Dasmu Minggir Ora Ketok. Meneladani sifat Nabi melalui tazkirah maulidnya. Polisi, Pak Lurah, soho Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sepanjang 2 bulan terakhir menika niki jadwal ngaji kula sing paling cedak. Tur ngaji sing paling aneh, wong kiyaine ngaji kok disuguh roti, mangane kapan? Apa rumangsamu kiai iso nyekel mik ngaji karo nyambi mangan ngono apa ya iso? Iki sing pekok kiyaine apa sing nyuguh niki? Engkang alhamdulillah rabbil alamin, jadwal kula 3 bulan terakhir menika teng Yogya paling namung ping 3. Salah sijine dalu menika. Dan ternyata pengajiane paling meriah merga mboten namung dihadiri kalih menungso tapi enten kodok, tikus sak piturute. Bapak Ibu rahimakumullah, kula sering matur bilih menungso menika namung wayang. Dalange sinten? Allah. Menungso menika boten gadah wewenang ngatur. Menungso niku namung sakmadya nderek aturan. Allah niku maha ngatur, menungso niku sakmadya nderek aturan. Aturanipun ingkang dipun gawe kalih Kang Maha ngatur. Sinten Allah. Maka saya sering mengatakan manusia boleh berencana tapi isi ATM pula yang menentukan. Awake dhewe arep gawe rencana kaya napa lak Gusti Allah niku mboten ngersaki enggak bakal terlaksana. Kula wenehi contoh sing paling gampang. Kula wingi tanggal 4 ngantos tanggal 12 menika jadwal ngaji wonten Eropa. Kula mangkat tanggal 4 langsung teng Belanda. Belanda, Swiss, Belgia, Italia, balik meneh teng Belanda. Tanggal 11 kula mulih teng Indonesia. Penerbangan dijadwalkan dari Belanda ke Qatar di Doha 7 jam. Dari Qatar teng Jakarta menika 8 jam. Berarti total penerbangan 15 jam. Begitu dugi Jakarta sesuai yang direncanakan, kudune pesawate mandap teng Soekarno-Hatta. Tapi ternyata nopo, cuacanya buruk, teng Jakarta menika badai, terdapat angin puting beliung. Angin puting beliung niku bahasa Jawane angin pentil muter-muter. Karena terjadi angin puting beliung, maka pesawatnya tidak bisa mendarat di Jakarta. Ada pengumuman dari pilot, kita akan mendarat di Surabaya. Akhirnya bonus dari Jakarta ke Surabaya. Wekdal niku kula mikir, retu gelo titik. Soale napa wong jadwal kula niku mudun Jakarta jam 2, jam 5 penerbangan teng Yogya, jam 7 mangkat ngaji teng Purworejo. Berarti lak kula mandhap teng Surabaya otomatis jadwal ngaji kula teng Purworejo ora iso kula ayahi. Tapi ternyata napa Allah kagungan kehendak lain. Napa kehendake? Ternyata hari besoknya kula niku gadah jadwal teng Jombang lan teng Kediri. Berarti napa? Allah niku mboten ngersake kula kesel. Soale Gusti Allah pun pirsa kula kesel banget. Senajan to pesawat sing kula tumpaki niku kelasnya sing paling apik. Kelas bisnis. Wong Belanda niku ngundang ngaji kula kentir. Tikete mawon niku regane 130 juta. Sekali mangkat niku swidak 5 juta, mulih swidak 5 juta. Kula sing mikir panitiane kene lak mumet ndasih to kuwi. Rasa mau pikir le santai wae, tenang mau pikirmu. Ternyata hikmahe napa? Kula ora kudu kesel, umpama kula mandhap Jakarta mulih Yogya. Niku mungkin Yogya Kediri tasik 7 jam meneh Pak Lurah. Tapi Gusti Allah ngersake kula mandhap teng Surabaya, Surabaya Jombang niku namung 2 jam tok. Niku carane Gusti Allah. Mila menungso niku lak nderek aturane Gusti Allah mesti selamat. Kok ana tiyang mboten slamet niku biasane ora melu aturane Allah, bahkan kadang-kadang nabrak aturane Allah. Contoh, napa bupati wali kota niku dicekel karo KPK? Soale nabrak aturane negara. Kudune bupati wali kota niku duwite nggih mensejahterakan rakyatnya, tapi ternyata dipangan karo kepala daerah. Mila bupati wali kota dicekel KPK. Berapa jumlah bupati wali kota yang ditangkap sama KPK sampai hari ini? Sudah 100 lebih kepala kabupaten dan wali kota ditangkap karo KPK. Lurahe pinten sing dicekel karo polisi jaksa? 700 Pak Lurah. 700 kepala desa ditangkap sama polisi dan jaksa. Soale napa? Undang-undangnya dana desa itu untuk mensejahterakan rakyat desa, tapi malah ternyata diuntal karo kepala desa. Lan iki kepala desane kanca kula jadi kula kandhani. Aja nganti sesuk pengajian tahun ngarep kepala desane nang diraketok teng cebongan, Gus. Niku jenenge mboten kepala desa tapi kepala dosa. Dicekel. Kenapa nabrak aturan? Kan ngoten. Cara gampange. Santri ngapa dihukum karo kiai ini? Mergo nabrak aturan. Kudune ora oleh mlebu kawasan santri putri, malah awakmu nginjen santri putri umpamane. Aku yo tahu soale ngono lho. Ya dihukum karo kiyaine. Jadwale ngaji, peraturane kon ngaji, awakmu ra ngaji. Ya kena sanksi. Ibu nggih ngoten. Selama jenengan dadi wong wedok sing taat karo wong lanang, ya uripmu mesti kepenak. Mila kula matur. Dalane surga wong wedok niku luwih amba lan luwih gedhe tinimbang wong lanang. Carane pripun? Ya dadi wong wedok sing taat karo sing lanang. Lah napa kok isi neraka paling kata wong wedok? Soale kata wong wedok sing ra taat karo wong lanang. Peraturane wong wedok niku makmum, wong lanang niku imam. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Dan sebagai makmum ibu-ibu kedah perso imam sing apik kuwi sing diolet dieloni oleh banyak makmum. Berarti bojomu semakin banyak makmum semakin apik. Carane. Carane ngoten niku Pak Lurah lah ngejak geseh ngono kuwi carane. Semakin akeh makmume semakin apik. Ya orang wong wedok ora usah sewot. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Maka semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Napa wong wedok kok malah kata sing nyemplung neraka? Mergane ra taat aturan. Wong undang-undange kok taat karo sing lanang kok malah wani karo sing lanang. Lah wong wedok iki ampuh tenan lho. Lanang karo wedok iki kuat ndi? Kuat wedok, wong wedok iki nggawa gunung loro sangga dhewe kok. Wong lanang niku lak ringkih, nggawa ndok loro mawon sambatan karo manuk. Ringkih. Lah persoalane teng Indonesia saat niki kathah tiyang sing nabrak aturan. Nah, ten. Kaya kula kali Pak Lurah niki ngurusi supporter. Supporter-supporter niku lak gelem naati aturan yo ora ana sing kisruh. Maka cara kula nonton bal-balan kali supporter niku beda. Contohnya ngeten. Sepak bola itu yang saya nikmati adalah permainannya, keindahan permainannya. Mila senajan to niku mboten tim kula sing kula dukung kok maine apik, kula tepuk tangan. Karena yang saya nilai adalah permainannya. Umpamane kula niki fans klepe PSS. Alhamdulillah Liga 1, kula seneng karo PSS. Kok PSS main umpamane karo PSIM. Kok pada hari itu PSIM maine luwih apik daripada PSS, yo kula tepuk tangan. Wong saya yang lihat itu keindahannya. Walaupun ikatan emosional saya dengan PSS. Lah sakniki awake dhewe lak mboten, ngaten lho. Menang gaya, kalah kisruh. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa tidak memahami estetika keindahan sepak bola? Siap menang ora siap kalah. Ya caleg-caleg calon lurah sing liyo niku kudune undang-undange sing jenenge wong maju kuwi ya siap menang siap kalah. Ning rata-rata teng Indonesia niku siap menang ora siap kalah. Besok dadi wong lanang ya ngono le. Nglamar bocah wedok, wong lanang kuwi menang milih, wong wedok kuwi menang nolak. Jadi begitu kowe nglamar, pilihane mung loro. Ditampa utawa ditolak. Mau siapa ditampa ya rabi, ora ditampa dukun bertindak rampung. Ngono carane. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Wah. Masuk Pak Eko matamu, masuk Pak Eko. Malah masuk Pak Eko. Lho, uang niku lak kudune ngerti konsekuensine to ya. Uang niku lak maju ya pilihane loro, sukses utawa gagal. Ngono mawon. Padha karo Pak Lurah niki, nyalon lurah pilihane mung loro dadi utawa ora. Menang utawa menangis, ngono wae to. Lah kudune ngoten niku dari awal sudah dipersiapkan. Ya wis sing jomblo-jomblo santai wae. Wae besok nyalon milih santri putri kok di ngelamar, ya pilihanmu mung loro. Ditampa utawa ditolak. Padha karo wingi ngandani Via Valen. Ternyata ya ayu tenan aku. Begitu rampung ternyata kula kali Via Valen beda keyakinan. Kula yakin gelem, Via Valen yakin ora gelem niku lho persoalane. Matamu. Ya, yes, sawakmu sing jomblo-jomblo muga-muga sok rabi tenanan. Amin. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insyaallah. Yang menjadi persoalan niku napa? Yang menjadi persoalan niku tiyang dereng memahami persoalan niku. Mila sing ora dadi kisruh sing dadi korupsi, soalnya mentale mboten kuat. Ngono lho pemahamane. Mila Ibnu Athaillah asakan dari menika dawuh arih nafsaka minat tadbir. Menungso niku ora usah kakean ngatur, wong urip niku wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Padha karo ngene. Apa wong gawe pondok pesantren niku kena nafsu, ora kena. Santri iso ngopeni kiai niku pinilih. Kula wastani satriya pinilih. Ora saben wong duwe dhuwit iso gawe pesantren. Nyatane kathah kiai kere malah iso gawe pesantren. Lah dipikir-pikir kadang-kadang jenengan niku duwe anak telu mawon mangkane kadang-kadang kobol-kobol. Kentek kelakon kentekan beras kentekan lawuh. Ning nyatane kathah pesantren-pesantren niku santrine puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan gratis tapi iso menehi mangan. Kula niku gawe pondok sejak 5 tahun yang lalu sampai hari ini. Makane santri 70 niku rong tau sambat njaluk beras karo wong. Tapi alhamdulillah beras niku ora tau entek. Ben malam Minggu paing pengajian jenengan ngerti dhewe. Jamaahe kaya nopo? Pernahkah ada kotak infak kita sambat kepada jamaah? Tidak ada. Tapi nyatane yo ora kere Pak Lurah. Sepisan tok kula jajal ana kotak infak nggih nyumbang Palu Donggala pas gempa bumi niku pas ulang tahun. Jenengan perso, sekali pengajian dapat infak berapa? 50 juta. Pondok EDW niku sekali ana kotak infak 50 juta. Jajan. Menunggu santri kula ngomong, mbok ben pengajian kotak infak bah matamu kuwi aku. Malah kula perkara. Sing urung tau teko mbijang dalu mang dugi. Ana Cak Dikin, sing lagune cinta tak terpisahkan kae lek. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Nah, itu lagi. Ini Cak Dikin iki. Napa kiai-kiai niku kok iso makani santri ini? Duwe mujahadah iso ngopeni jamaah. Soale tingkat pasrahe kiai niku luweh gede tinimbang awake dhewe. Jenengan niku duwe anak telu mawon kadang-kadang nyekolake anak bingung. Nyatane panti-panti asuhan niku duwe santri sakit 70-100 yo iso sekolah kabeh. Soale napa? Pasrahe karo Gusti Allah niku luweh gede tinimbang awake dhewe. Mila sak niki kula sering pujian sing dadi amalan niku. Pasrahe karo Gusti Allah iki kudu dikuatke. Pujiane napa? Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lah wis ngoten niku pasrah niku enak. Awakmu lak beda, ora duwe dhuwit, anake rung bayar SPP, rung iso mbayar, wis mumedase. Paling marane ning kali karo mbah-mbah karo siiran lagune Gus Dur kae. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman karo nangis walah ya Allah urip kok rekosane kaya ngene SPP rung dibayar beras entek isuk modho ya oyak mendring halah-halah lah kaya kiai mboten ana masalah ya pasrahe karo Gusti Allah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairum. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Ibu-ibu sing rapal cangkeme melu mangap-mangap. Mendarani apal. Jadi sesuk lan jenengan duwe motor dioyak karo kredit dip-dip kolektor dip kolektor gampang. Bayar jawaban hasbi rabbi jalallah bayar maafi kalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha. Kok debt collector sik ngenteni nyanyek ke meneh hasbi kuat-kuatan wae. Aku ngerti kok wong kene wargane Pak Lurah iki montore kelak disetater unine apa dit wong motor kreditan. Ya ngono untu mok kredit cah lanang kok kawatan nopo. Santai wae, Bro. Orang kawatan giginya itu berarti dia mengakui bahwa dirinya merongos. Santai wae, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Iki merongos iki ya santai wae. Ibarat rung kuliah wis duwe gelar. Apa gelare MSc? Apa kuwi merongos sak cangkeme? Sah lanang kok kawatan. Nyape salah wae ben brakoti salah untumu. Dadi untune karo salahe sak tipe. Sing angel pasrah sing model ngoten iki. Pangel. Soale napa? Atine niku dereng nyambung karo Gusti Allah. Mila napa to Bapak Ibu, pengajian teng pondok nika mujadahe jenenge dzikrul ghafilin. Dzikrul ghafilin niku artine dikire wong lali. Ketoke cangkeme bengok-bengok afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cangkeme la ilaha illallah ati lan pikirane teng pundi-pundi. La ilaha illallah. Tandure rong dipupuk, la ilaha illallah. Motore rong dibayar, la ilaha illallah. Karo bojone nembe padu, la ilaha illallah. Nasib jomblo sak modare lah. Niku jenenge dzikrul ghafilin. Mila niku sindirane Gusmi. Jadi tidak ada kesesuaian antara zikir ati lan pikiran. Ora nyambung karo Gusti Allah. La ilaha illallah utake teng bang mikir angsuran. La ilaha illallah mikir sawai. La ilaha illallah mikir utangi. Mila jenenge dzikrul ghafilin. Angel ateng mriki niki. Nale. Mila apa awake dhewe iki kon melu Maulid Nabi wi. Supaya apa? Supaya belajar karo pasrahe Nabi Muhammad marang Gusti Allah. Soale sing paling gede pasrahe menungso niku Kanjeng Nabi Muhammad. Kaya Kanjeng Nabi niku dimusuhi model napa lak belas orang ngaruh to ora. Bahkan kula sering matur, Kanjeng Nabi niku ketok ampuh mergo akeh musuhe. Lah Kanjeng Nabi ki ra duwe musuh, ra ketok ampuhe. Mergo Kanjeng Nabi dimusuhi Abu Jahal santai. Dimusuhi Abu Lahab ora gugup. Dimusuhi Abu Gosok wani. Ya akhirnya dadi wong ampuh. Kula contohke ngeten. Sing paling gampang. Ana wong dodol ember. Bengok-bengok ning dalan. Ember anti pecah, anti pecah, anti pecah. Wong ora mesti percaya, Pak. Alah, kaya paling bakule Tony Boster. Apa kuwi? Watonmu ning dobose banter. Alah becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni kaya awakmu. Ora percaya. Begitu ana wong ngumpul to Pak Lurah. Ana wong ngumpul ngoten iki. Iki lho embere anti pecah, tutukke ndase. Dier, dier, dier. Dan ternyata benar embere ora pecah. Maka orang percaya bahwa embere niku anti pecah, tapi sing pecah ndase. Lho, kadang-kadang awake dhewe niki arep dianggap sekti karo Gusti Allah kulo digoleke musuhe dhisik, Dil. Kula niku kelingan, jaman kula mbiyen kuliah, duwe baju resik niku mung siji. Bodho niku kula ora tau mulih sowan wong tuwa kula, soalnya ora duwe sangu nggih mulih. Duwe baju putih siji niku resik, kula setrika tak nggih salat Id. Ana bocah mendem lebu ning masjid. Baju sing kula setrika satu-satunya niku dinggi keset. Dinggo keset, wong mabuk diiles didak-idak niku. Kula ajeng misuh. Kok yo ora pantes. Akhire kula mung batin, dancuk, dancuk. Ning batin lho ya batin. Lah iki tak cethake mergo mok delok. Mosok aku mung dancuk aku batin yo ora krungu kupingmu. Napa rumangsane dancuk niku misuh? Mboten, dancuk niku jeneng tokoh, jeneng pahlawan teng Belanda. Mergo niki jeneng pahlawan didadekke jeneng tank, Tancook. Tank niki ukurane mboten tek gedhe. Dadi iso mlebu teng kampung-kampung teng Surabaya mriko. Dadi begitu Belanda teko nganggo tank niki wong Surabaya bengok, "Dancuk, dancuk, dancuk, asline niku." Nek wong sakniki ora dong seolah-olah dancuk niku misuh, asline mboten, Pak. "Dancuk, dancuk, dancuk, dancuke teko." Ngono. Ora sampe melu-melu misuh ngono kuwi le. Misuh iki kudu ngerti tajuwe. Dadi panjang pendeke pas. Diles-iles. Napa kula lara ati? Ora. Singkat cerita, jenengan pirsa, sing ngiles-ngiles baju kula niku, ben bodho sakniki njaluk sumbangan teng njenengan kula. Kula wenehi, nggih kula wenehi. Soale napa? Sing mbiyen dadekke kula sugih iki wong niku. Lah kula mbiyen ra diles-iles bajune barangkali kula ra sugih. Ngono pemahamane Pak Lurah. Dadi kula niku saben ditipu wong niku tanda-tanda Gusti Allah bakal nyugihke kula. Ana jamaah sekitar dhewe niki. Neng wong sak niki gelandang teng dalan kula radong. Ben Jumat niku maro. Bah, apa le? ono sapi murah di sade 10 juta pun meteng. Wah, percaya tau kula. Wong jamaah ta sing ngomong. Masa 10 juta wis meteng? Nggih, Pak, wong kula tengi dhewe umpamane. Pokoke kula percayalah. Kula bayar 10 juta. Lah Kang Wardi ketoke kudune wong ngerti sapa. Wis, moro meneh bulan berikutnya. Niki enten gede, Mbah, 15 juta. Total niku sampai kula bayar sapi niku 20. Ana sing 10, ana sing 15, ana sing 10, ana sing 15, ana sing 12. Pokoknya total niku 200 juta lebih lah. Kula njikok siji lemu nggih sunatan anak kula bleh. Begitu bulan berikutnya Idul Adha njikok 5 bleh. Wis. Dituku bayar, tuku meneh. Kula itung-itung niku sapi kula jik 15 lebih. Nilainya 200 juta lebih. Begitu Idul Adha berikutnya kula moro ning kandange. Apa yang terjadi? Subhanallah. Satu pun ora ana sapine. Masa aku misuh? Ya ora pantes toh? Masa kiai ngomong bajingan ora pantes toh? Aku ya mong batin kok. Estu kula mboten misuh mong batin. Iki kan ngombe banyu gula iki, aku ora ngombe gula le. Kula niku mboten ngombe manis, kula mboten mangan sego, ngoten niku dadi kula mumet. Kula gawe wedang edan iki. Jan kaya gula cet kula Pak Lurah. Dumeh panti asuhane lu sumbangan gula to. Eh diombe, monggo dijunjuk Pak Kiai. Monggo. Aku mambengi ngajini Surabaya ana santri tak wene wedang. Mulih wonge setruk. Ora-ora tenang nonton ya. 15 sampai 20 sapi itu tak tersisa sama sekali. Wonge minggat. Bojo kula wis mulai muni-muni. Wah wah wah wah wah lah. Lah wong wedok cerewet niku lumrah. Soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang lak anteng kaya Pak Lurah, Pak Polisi niki. Soale napa? Adam mingkem cangkeme. Adam. Wong wedok Hawa. Mila sanggon-gon wong lanang karo wong wedok niku matine dhisik pundi? Wong lanang. Mila sanggon-gon duda karo rondo niku kathah pundi? Rondo. Napa wong lanang cepet mati? Soale stres mikirke bojo cerewet ora umum. Biasane jilbabe abang biasane. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luweh parah. Wah, kimchi le teko meneh kimchi le. Apa? Kimchi le teko meneh. Dirasake dhisik. Lah kopi kula ombe. Lah kopi susu kula moh. Kopi susu niku nyebai. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Rodok manis ora apa-apa. Kudune pahit. Kopi pahit niku nglindungi jantung. Mila Pak Lurah susu niku lak ngopi, jenengan dipahit mawon. Niku nglindungi jantung. Kula niku soal mangan, soal ngombe niku kabeh kula tata. Kula kuwi ora tau lek ngombe bangsa Sprit, Coca-Cola, soft drink, soft tech moh aku. Jadi nyuwun sewu. Tingkat pasrah niku luwih gede daripada awake dhewe. Wong kula niku biasa kok. Ajeng pengajian kurang seminggu urung duwe dhuwit niku biasa Pak Lurah. Kadang-kadang kurang rong dina bapake Pak Lurah niku moro nggo lombok. Wes aku nggo lombok 5 kilo. Yo. Ben cangkemku luwih pedes aku ngono. Tahu bapake Pak Lurah pengasuh pondok pesantren Lombok Abang. Pasrah ini gitu. Mila wonten kitab hikam menika. Niki kula aturke supaya kanca-kanca sing ngasuh pesantren sak piturute niki lak diuji karo Gusti Allah, babakan bondo, babakan kesusahan, kesulitan aja dhisikke sambat. Aja dhisikke sambat. Kiai niku ora kena sambat. Wallah ora kena sambat. Begitu jenengan wani gawe panti asuhan, wani gawe pondok pesantren, undang-undange mung siji, siap rekoso. Mila Konsep panti asuhan niku kiai kudune mulyake santri, ora kok santri mulyake kiai. Naudzubillah min dalik. Kisape niku abot. Kula niku ora seneng wong gawe panti asuhan waton numpuk bocah yatim. Ning ra mikir tanggung jawabe kepiye. Kan kuwatos sakniki. Waton ditumpuk, akhirnya dadi alat gawe proposal mulai njaluk-njaluk. Kadang-kadang duwite wis numpuk, wis dadi ora nggih mulyake santri. Malah nggih tuku mobil, tulisi panti asuhan Aldermisi umpama. Niku neraka niku. Aja nganti. Insyaallah dulur-dulur Darul Qalbi iso njogo ati insyaallah. Amin. Aja le. Ku kira wani. Tak ana tiyang telepon kula niku. Gus, kula badhe transfer duit. Kula takoni langsung. Iki transfere dinggih pondok, dinggih aku apa dinggo sapa? Kula ndek undang-undang ngeten. Kula gawe rekening beda-beda. Undang-undange ngeten. Lak duit kula pribadi oleh dijukuk nggih pondok. Tapi lak duit pondok aja nganti nggih kepentingan pribadi. Niku lho undang-undange. Iki rekening pribadiku, iso nggih pribadiku, iso nggih keluargaku, iso nggih pondokku. Tapi lak rekening pondok aja sekali-kali dikelongi nggih urusan pribadi. Dadi umpama kula tuku motor, ya aja juga duit pondok. Tapi lah duit pondok entek, beras entek, oleh juga rekening pribadi. Niku manajemen. Mila aja sekali-kali niat gawe pondok utawa panti asuhan, niku niati nggih golek sumbangan. Wabot niku hisabe. Mula kula yo ora seneng ana kiai-kiai duwe anak-anak yatim didoli ning masyarakat. Nggih, kula niku teng pondok cah yatim kathah, sing duwe beras napa minimal karak meng sumbangke teng jen kula. Ya Allah. Niku berarti padha karo dodolan bocah yatim. Bosok-bosok aku. Ya aja ngoten niku lah. Ya ora usah sambat wis, wedang sing manis dikekke, diwenehi kopi. Ngono kuwi lho carane iki. Bocah cilik kok kumis sing jijiki ngono to. Ya, tak kaki kowe. Setruk tenan nih. Karep kula nggih ibu-ibu niku nyonto. Napa wong-wong kaya kiai ulama niku dimulyakke kalih Allah. Lah mung kaya kula niku rung sepira. Kula niku gadah kiai nang Jawa Timur niku santri 5000. Gratis kabeh. Samangane. Orang mau manggon tok, ora mau ngaji samangane. Ayo, mbok Pak Lurah duwe sak desae mumet ndase kok niku. Mbok tenan. Santrine 5000, gratis kabeh. Bojone 4. Anake mbok 30 e ana. Pokoke sambel celup, meteng ngoten to pokoke. Pokoke Jerman lah, sing lanang Jerman, sing wedok Jerman. Sing lanang Jerman, Jerman cal, sing wedok Jerman, Jermana. Lah ngoten iki lho. Pancal mana. Cah cilik guyu ke pokoknya paham. Orang ngerti ya melu-melu guyu. Sing kimcil mau mesti. Niki santri ini 5000 Pak Lur. Dan istimewane napa? Niki nggih. Istimewane niki jenengan kula aturi. Kula ora ngeso mraktekke lak kula. Dadi Mbah Kiai niku saben badhe sare niku ndelok dapur. Kok ning dapur tasik ana beras bojone diunek-unekke, bunyaine niku diunek-unek. Loh, Bu. Kuwi kok jek ana beras? Lah nggih, Bah. Damel persiapan benjang masake santri. Damel persiapan benjang. Jawabane Pak Kiai niki napa? Apa kowe iki jek iso jamin nyawamu tekan sesuk isuk? Kok wani-wanine nyimpen beras? Lah kowe mati, sesuk kowe dihisap mergo kowe nyimpen beras. Lah bunyai lak takon. Pak Kiai, lah benjang pripun narono beras? Kok kowe iki ngeragokke kekuasaane Gusti Allah. Selama Allah ki menehi urip, mesti menehi urup. Iyo. Sesuk ngopeni santri 5000 ya mangan meneh Pak Lurah. Dadi wong-wong sing tingkat kepercayaane karo Allah niku wis katuk mentok-tok, wis ora dirasa wedi blas. Maka dikatakan inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi niki sengaja tema pengajian sesuk dalu. Mergo sesuk niku kathah wong bingung marang teng pondok. Kula bocorke teng mriki. Komplite kaya ngapa sesuk dengan dugi teng pondok. Kula niku lak wis ngaji niku belas randi wedi. Randi wedi. Kaya kula wingi diundang teng Belanda niku. Ya ngaji-ngaji. Sesuk bulan 3 niku diundang teng New York. komunitas muslim yang ada di Amerika. New York Karto matamu, New York Karto. New York, New York Karto. Dil, Fadil. Nyok jeruk kowe, Dil. New York, New York Karto. Kaya kula wingi ngaji teng Kebumen cerita. Amerika napa Ameriki, matamu aku. Lah niku bulan-bulan iki alhamdulillah kata undangan saking luar negeri, Pak Lur. Wingi teng Eropa 8 hari, sesuk teng Amerika 10 hari. Mulai sak Februari niki Amerika, Eropa, sesuk Februari oleh undangan umroh. Maret teng Amerika, April teng Hong Kong TKI TKI ini. Kuwi ndonga le, selawati ini. So aku kudu luwih ampuh dari Gus Miftah. Ngono. Oh, senajan rupamu kaya kipli, ora apa-apa, ora apa-apa. Le, semua berangkat dari mimpi. Maka mimpilah. Caranya gimana? Tidurlah. Turu ngimpi begitu tangi wujudkan mimpimu. Ngono oh, carane. Ora mung malah sibuk ngawati untu tok. Lha kula takoni amalane napa ya selawat, Fatihah, wirid sing akeh kados niku wau. Itu lah kula susah ning arep masjid niku arep bengok-bengok. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Ati sing rumpek, dodo sing sempit, Pak Lurah. Rasane ayem. Bojoku ayem lho. Kalau kalian ngelus dodo, dodone bojoku lho. Hasbi Rabbi. Lah bojone dhewe ngapa? Masa ngelus mbokmu? Lah ya mungkin tak. Memang orang berjuang niku kanca-kanca Darul Qalbi kula kandhani. Godaane oke. Setan niku cara godhone awake dhewe napa? Sumala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Niku lho setan. Setan niku nggodha saka arah ngarep, arah mburi, arah tengen, arah kiwa. Ora lak kena. Wis njaluk wedangku. Ila niki kanca-kanca Darul Qalbi kula ajak kaya Al-Fadilah, kula ajak nyeduluran. Ben malam akhir pae mang tindak teng pondok. Belajar bareng-bareng golek kabarane Gusti Allah. Iki kowe nyantri ngene lho. Kowe ngendi kowe? Heh? Ngemplak. Jenengmu Ibnu, kowe anake wong ngemplak, Ibnu ngemplak iki. Anu apa? IPNU, Ikatan Pelajar Nunut Urip. Jadi setan niku cara nggodhone ngeten. Saiki kula rasane nafsirke niki sing sak terane. Niki tafsiran bebas mawon. Wong berjuang niku Pak Lurah. Pertama sing diuji kiyaine, kuat apa ora? Kuat kere apa ora? Mila kula duwe kiyai ning Mlangi namine Mbah Asrori niku dongane napa? Allahumma ya Allah paringono kuat kiri. Lah kuat sugih niku biasa, kuat kiri niku luar biasa. Lah kiri mawon kuat sugih insyaallah kuat. Niku kula praktekke. Dadi duwe mobil tulisi Allahumma kuat kiri. Mlebu omah tulisi Allahumma kuat kiri. Ngono lho. Lah kiri kuat sugih insyaallah kuat. Mila wong-wong sugih sing gayane kok mbiyen ra tau ngrasake kiri rata-rata. Kok ana wong sugih berangkat dari wong kere biasane luweh lomo daripada wong sugih sing ora tau kere. Sing biasane niku sugih-sugih warisan niku. Mila kula wingi ngomong, tipene menungso niku ana loro, sumaker karo kermasu. Sumaker niku napa? Sugih maca kere, kermasu niku kere maca sugih. Ya kaya awakmu kuwi. Kere nganggo jas. Alah-alah gaya. Re kere. Namung jas seragam mok bah. Ayo serapopo. Ana tulisane rung lunas ngono to. Wis lunas le. Alhamdulillah. Diuji awake dhewe iki. Kuat apa ora kowe dadi kiai? Diuji. Awal-awal kula bangun mimpi sebagai seorang dai pengen gawe pesantren ujiane Pak Lurah subhanallah. Kula ngaji teng Gamping, oh Gamping wates. Kula niku taun 2000 Bar kula teng La TV, kula metu ra gelem teng TV nika taun kula teng La TV bar gempa taun 2007. 2008. Kula mbiyen La TV le. Saiki TV One saiki. Mbiyen La TV saiki TV One. Tulisane One kok wan kepiye? Kula niku taun 2007 niku wis dikontrak TV, La TV ini. Tapi kula mundur. Umpama sakniki gelem kadang-kadang teng hitam putih, kula dikontrak mboten pulun. Namun kadang-kadang lak kula gelem syuting lak ora ya, ora. Dadi kula niku moh terikat. Kula malah seneng bangsa sing acara-acara budaya kaya Pangkur Jenggleng mah gelem. Sing acara-acara nek ana kok ndangeng kaya kula ditelepon isuk-isuk Trans TV. Gus, bisa gak jadi bintang tamu Islam Itu Indah? Moh. Mayu aku. Jamaah. Oh, jamaah. Wis aja ngono kae, Le. Ya. Lah dadi kaya aja nganti kemayu kaya ngono kae. Jijiki. Bu, Bu. Jenengan napa rida napa ikhlas? Lah kula pecicilan nang TV kontene kan jenengan ikhlas. Kaya aku emangnya aku cowok apaan? Alhamdulillah. Jenengan niku teng kampung duwe kiai-kiai ampuh lho sing ditonton malah wong pecicilan kaya ngono. Ora mlebu kamu se santri PN ora mlebu niku. Ora masuk. Not in, ora masuk. Aku lak ndelok ngono kuwi mung you head ndasmu ngono kuwi ta. Lah di telepon, saged mboten bintang tamu? No. Kula malah mending YouTube-an karo Deddy Corbuzier soal kemajemukan, pluralisme, soal-soal yang dianggap teng masyarakat niku debatan. Malah kula sering YouTube-an kali Deddy Corbuzier. Mang dongake Mas Deddy niko insyaallah OTW masuk Islam. Sok mang enteni satu saat Deddy Corbuzier akan mengucapkan syahadat di pondok pesantren ora aji. Mang enteni. Wis belajar agama kali kula terus nih. Termasuk hal-hal yang dianggap lucu kula bahas kalau Deddy Corbuzier. Ono wong nge stand up religi, stand up komedi. Masak daging babi dicampur karo kurma. Dunek-unek iki kali wong sing Islam garis sumbu pendek niku. Menghina. Ini penistaan. Daging babi dimasak dengan kurma. Ini menghina agama. Lah kula mikir, sejak kapan benda mati itu punya agama? Jadi seolah-olah lak babi kuwi mesti Kristen, lak kurma kuwi mesti Islam. Utek bosok to kuwi. Apa rumangsane sing mangan kurma kuwi wong Islam tok, Pak Lurah? Ya ora, wong Yahudi Nasrani ya mangan selama wong Timur Tengah niku. Jan panganane wong Timur Tengah kurma kok. Apa sing mangan babi niku wong Kristen tok? Halah cangkeme wong Islam ya akeh kok. Atas nama jamu. Halah-halah. Wonge ya teko iki tenan. Ya melu guyu tenan. Melu ngomong cangkemmu kuwi melu ngomong. Bahasane disingkat B1 B2. Sate B1 B2. Lah bocah niki diancam, bahkan diancam persekusi dibunuh. Bunuh menghina Islam. Wedi laporan kali kula. Akhirnya kula YouTube-an bocah niku tak undang kali Mas Deddy Corbuzier syuting. Kula ngomong sejak kapan benda mati punya agama dan kamu enggak usah takut di SMS mau dibunuh. Enggak mungkin SMS itu membunuhmu. Kenapa? Karena yang membunuh Israel. SMS kok matain? Ya ora mungkin toh. Tenek Israele nganggur. Bila kula ngomong NU karo Muhammadiyah niku imane apik wong NU. Wong Muhammadiyah niku imane kurang soalnya napa? Gara-gara rokok. Rokok mengatakan Muhammadiyah mengatakan rokok itu haram. Gara-gara pemerintah gawe tulisan rokok itu membunuhmu. Wong NU ora percaya rokok itu membunuhmu. Soale wong NU percaya sing mateni ki Israel ora rokok. Kula ngaji kali kanca Muhammadiyah cangkemmu Gus, Gus. Niki diancam bunuh dan lain sebagainya. Memang dia ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Dia mengatakan kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya bisa menjadi mu'alaf. Lagi cangkem bosok iki aku. Miturut wong Islam, babi niku haram, baik ada cacing pitanya maupun tidak ada cacing pitanya. Selama Tuhan mengatakan haram, kita tidak mengkonsumsi daging babi. Tak takon babi kan mengandung apa? Cacing pita toh? Salah. babi itu tidak mengandung cacing pita, babi itu mengandung anaknya. Babi kok mengandung cacing pita, salah, mengandung anak. Ngopo babi, anak babi ki mlakune ndungluk-ndungluk. Soale isin duwe bapak babi. Sendel. Beda karo kancil mlakune ndangak. Iya, iya, iya seneng bapakne dudu babi. Nah, andane kok. Ya Mbah ya. Wah, sing jadi bapak ireng nyaman ngaji sampai sikil ki tumpang ning kursi. Iya. Ora apa-apa, Mbah, ora apa-apa. Tenang no pikirmu. Sing diuji kiai ini kuat apa ora? Sumalatian nahum mimba ini aidim kuat apa ora kowe? Dadi kiai, kula ngaji niku 2007 kula latifi. Dadi 2008 kula medal. Moh latifi TV-an. Dadi umpama kula niku pengen dadi wong kondangan niku wis kat 2007. Umpama kemudian akhir-akhir niki dadi rame meneh lah urusane cangkeme wartawan. Kula ora tau njaluk kondang. Kok ngaji kula teng kafe, teng lokalisasi, teng WTS niku dadi rame lah, cangkeme wartawan niku sing rame. Lah kula ora urusan. Dadi lah kaya Mas Deddy Corbuzier, ayo Gus kapan syuting hitam putih lagi? Aku rong pengin. Lho geleng banget to. Soalnya kula ora pengin kondang, wis ngene wis sampe banget. Ora perlu kondang tekan Belanda, tekan New York, Arto dan lain sebagainya. Diuji. 2008 niku kula ngaji teng Mates menika, Pak. Nganggo motor remara tuwa kula Astrea Grand tahun 96 lho. Astrea Grand 96. Kuwi nek remara tuwa kok aku rung duwe apa-apa. 2008 niku kok kula kebayang duwe pondok. Ora duwe apa-apa. Mulih ngaji saka Mates ning gamping kentekan bensin udan deres. Nganggo mantrol tak pikir rapat bono jebol kabeh. Ora ana bakul bensin buka kula tuntun ketemu pom bensin teng pundi teng bener Tegarjo. Dompet kula buka 5000 tok sak liter. Begitu tekan ngoman iku arep ndodok lawang kula rawani. Soale isin ketemu bojo ora nggawa apa-apa. Arep ndodok lawang mon rawani, apa meneh ndodok rok. Oh rawani tak kandhane. 2008 lho. 2010 niku kula tasik digejar-gejar karo bank. Gara-gara sertifikat emmara tua kula niku disilih karo bocah Bantul kena korban gempa bumi. Ya diapusi, ora dibayar. Anak kula niku umur 2 tahun banter-bantere nyusu, kula ora kuat tuku susu. Nganti ben-bengi kula rebutan susu kali anak kula. Itulah perjuangan. Akhirnya rebutan karo anak kula, bojo kula akhirnya mengambil keputusan. Satu-satu. Oke. Wong lanang niku kaya soda. Tegese yang ketemu susu pasti gembira. Iya. Rasa mikir sing ora-ora. Ora rabi sing nom lho sing tuwa. Ora rabi karo umur 70 taun ngono kae. Wah. Malah sing mati kuwi dhisik. Iso keracunan kowe. Susu kadaluarsa. Ngono kuwi sing tuwa-tuwa gaya kok. Niki sane susu kadaluarsa Gus napa susu fragmentasi. Malah kaya Yakul. Dengake Pak Lurah, insyaallah 2019 kula melu bantu PSS. Tembukan karo Pak Keno. Tunggu kejutannya. Dadi nyuwun sewu diuji. Kuat apa ora? Lah napa kiai niku kudu diapusi, kudu diuji sak piturute. Soale sesuk niku kiai bakal dadi jujukane wong akeh. Wong akeh iki tekan pondok yo. Sambate macem-macem, nyalon lurah, sambat, polisi pengen munggah jabatan, emak sambat. Wong tandur ora panen, sambat, jomblo-jomblo, sambat, wis rabi bojone ra meteng-meteng, sambat. Lah kula gampang kok. Gus, bojo kula ra meteng-meteng pripun? Gampang. Lah pripun? Sambatke aku. Kowe anak wae sambatan. Kudu diuji riyen supaya napa? Benjang ana jamaah teko niku wis ngerti ilmune. Napa kok kiai barang ketipu kaya kula ketipu sapi? Aku ora nesu. Supaya sesuk lak ana jamaah teko ketipu kula wis ngerti solusine. Kula bojo kula ngamun niku, ngamak seprante wae kuwi berarti awakmu arep disugihke karo Gusti Allah. Logikane pripun? Sing ngapusi kula niku umate Gusti Allah napa mboten? Umate Gusti Allah. Lak bocah niku ngapusi kula sing tanggung jawab sinten? Allah. Padha karo Pak Lurah anake dolanan bal mecahi kocone tanggane. Senajan to anake ora tanggung jawab, sing tanggung jawab sinten? Wong tuane. Wong tuwa mawon tanggung jawab apa meneh Gusti Allah luweh tanggung jawab. Mila garwane Kanjeng Nabi Siti Aisyah niku yen nyumbang tanggane sedekah teng tanggane, utusan wong liya ngomong, "Nyoh, kekno wong kae. Ning wong kae aja nganti ngerti sing menehi aku." Lah napa Siti Aisyah? Lah wong kae ngerti sing menehi aku mesti sesuk mbalekke. Aja nganti ngerti ben wong kae ra mbalekke tapi sing mbalekke Gusti Allah. Lah wong kene ora mungkin malah diumuk-umukke. Nitip kancane tuan rumahe ditelepon, "Titipanku wis mak tampa apa dereng?" Lah wong kene nyumbang ra tau ikhlas kok. Sore mau nyumbang 50.000, sesuk-esuk mesti ra masak. Wong ngarep-ngarep uleh, uleh. Ter. Sego sebesek, ayam separo, ndok telu, sayur krecek tempe ditutup kerupuk telu. Ora. Aku yo ho-oh. Jadi ujian iki ngono kuwi. Mila sampe dadi kira kaget diapusi wong, serapopo. Biasa. Lak kiyaine kuat, sing digodhok sinten? Bojone. Lah iki sing angel. Mila jenengan pirsani. Sing lanang kuat berjuang, sing wedok ora kuat. Wis mulai cerewet. Mas, ngopeni agama kaya ngono iki mung guru TK, mung guru TPA. Om meneh kowe Mas mau mbah kaum nyepeleke kae. Mbok yo megawe sing tenan golek duit, ngremehke pisan. Aja sekali-kali lak bojomu mbah kaum dinyek. Mbah kaum niku wong paling ikhlas sak donya. Polisi niku penting, mbah kaum luwih penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mbah kaum. Mbah kaum mati bungkus dhewe ngopo kowe? Sing wedok cerewet kae, aku isin mas di bojomu. Mbok lumrah kaya wong kalau tanggane dhewe dadi polisi, dadi pegawai negeri. Sawai ombo. Kowe iki mung ngurusi jenazah. Kudune jenengan nak duwe mantu mbah kaum banggan. Saya kula duwe mantu polisi matane mendelik. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mbah kaum. Kudune diwale. Mantumu sapa? Kaum. Apa pekerjaane? Bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki ngono. Kuwi baru gagah. Wong awake dhewe iki lak dadi kiai niku namung dadi pegawene Gusti Allah. Lak jenengan kerja dadi pegawai negeri, gajine per bulan ketok. Awake dhewe dadi pekerjane pegawene Gusti Allah niku nyuwun sewu senajan ora duwe gaji mesti duwe rezeki. Persoalane wong sakniki luwih percaya karo gaji tinimbang rezeki. Mila kok ana wong tuwa duwe wedok ayu dilamar sing lamar ndelah nganggur mesti ditolak. Soale napa sing didelok gajine ora rezekine. Kudune sing didelok kowe nglamar anakku, nggih. IPN-mu apa ora? Nggih. Tampa ngono kuwi le. Ning sing kawatan ra usah ngono kuwi. Ora mlebu. Ngurus untue dadak penjaluk bantuan kawat apa meneh ngurus anakku ngono. Ngodar aku. Bojone sing ndelok atik. Alah, bojomu ki lho mbok dikandani kon megawe. Lak bojo kuat, sing ra kuat sapa? Anake. Uji ya Allah anake. Bu, bapak iku gaweane ra jelas. Aku isin karo kepala sekolah aku takoni bapakmu pegaweane apa? Mosok tak jawab bapak kula pekerjaane bungkus jenazah karena aku isin, Bu. Anak mulai cerewet. Lak bojo kuat, anak kuat. Sing diuji sapa? Cangkeme maratuwa. Tenan. Wong aku tau ngrasake kok. Iki cangkeme maratuwa. Mulai banding-bandingi karo mantune tanggane. Asu. Aku tau ngrasake kok. Hati-hati. Maka kiai-kiai itu diuji, pengasuh-pengasuh pondok pesantren panti asuhan diuji supaya kuat wa ala rabbihim ya tawakkalun. Tawakale namung kali Gusti Allah. Wow, tolong piritan niku diamalke. Kalih tandur ing sawah karo mupuk. Santai. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallahu ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallahu ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah diwaca teng pundi mawon angsal asalkan mboten teng WC omah ning WC ora apalan kae hasbi rabbi jana ora oleh. Polisi orang jaga dalan, ngono kira apa polisi? Ngatur prit, hasbi rabbi ora apa-apa. Malah serangane golek-golek lampu merah. Iya. Ciluk banget. Pak lurah ning kantor karo nunggu pelayanan masyarakat. Ya ora apa-apa lurah, karo tengok-tengok. Hasbi ora apa-apa. Malah Pak lurah delok miyabi. Aja Pak lurah. Mbakku melu. Esmen dongo bareng-bareng moga-moga Darul Qalbi istiqomah ngopeni santri lan jamaah. Dilanjutke minjang dalu teng pondok. Enten Pak Kapolres sing enggal AKBP Rizky Ferdian Syah. Alih tak dikin minjang bulan Januari kula ngundang Didi Kempot. Sawise sing mau lucu-lucu malah tak undang, lak kiai-kiai malah ora. Wong lucu-lucu tak undang. Wis untune kawatan tak undang esok. Takon brakoti botol kecap. Moga-moga sedaya sing kang rawuh atine tambah istiqomah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Adad ar-rumdir raqiq salatan tarzuqu nabiy min ali taufik wa tuballighuna bil khudura ila baitil adik wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.